Santai aja. Iya, santai. Rokok dulu. Enggak rokok. Ya udah sampai cuci dah. Saya mau udah cuci tadi. Makanya ketok-ketok lama sih. Aduknya yang ini apa? Hah? Aduknya yang ini. Yeah. Oh, nggak bersih. Jogja, Jakarta, campuran. Dimana ya? Hah? Dimana? Aduh, udah dikecilin. Mana asiknya? Di situ kan? Sini lagi biar bisa servis. Lembut banget kulitnya. Ah, apa? Lembut banget. Apa? Kulitnya. Kenapa? Lembut. Enggak, ini kering nih. Karena panas-panas ini kemarin liburan di pantai sih, panas kering gitu. Agak itu mah kayaknya. Sering kesini? Enggak pernah kesini ini saya. Terus? Coba-coba aja. Terus tahu tempat ini dari mana? Dari bapaknya. Ya. kuat ya. Ah. Ya, gue. Mau ketawa nggak bisa lah. Cuma lucu. Ini kan harus dimasukin cairan ini yang diambil dari tadi. Aduh, bau minyak kondom. Rasanya paling bau juga minyak kondom. Kakaknya nggak ngambil semuanya? Iya lah, makanya ini belum rame. Yang udah kamu nyamuk ayo, kalau udah ya. Soalnya tadi di samping. Kenapa? Ini udah nyambung. Ah? Tadi nyambung. Tadi oh, gak apa sih? Kenapa nggak keluar? Kurang konsen. Maaf ya, Bang. Ya Allah, maaf. Coba lagi deh. Iya. Mau boleh minta nomornya? Boleh. Itu banyak uangnya. Kenapa gak nyambung? Banyak uangnya. Berarti tiga kali dong. Ya gak apa-apa. Biar habis cairannya. Selesaiin dulu. Masih di... Iya, biar selesaiin dulu. Habis. Jadi ntar besok gak cari dulu. Terus sampai malam tidurnya nyenyak. Aduh. Ayah. Terus-terus itu kepikiran nanti. Ah, ya udah. Makanya saya minta nomornya biar enggak ke biar enggak dapat yang lain. Udah harus apa? Hmm? Oh iya. Berapa? Oh, enggak, 62813. Oh, 813. Iya. 663 kali. 666. 7. 7. 1294. 1294. Iya. Siapa ini? Charlie. Nama asli? Iya. Berapa menit masih ini ada durasi? Iya. Bentar aja, bentar. Dulu.